Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نعم حفلانيا sampai ayat ke-8. Ya. Nah, yang sudah hafal silakan dibaca. Nah, يقرأوا sampai ayat ke-8. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معناه يوم يجمعكم. Ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian liyaumil jam'. Pada hari pengumpulan, pada hari kebangkitan. Zalika yaumut taghabun. Itulah yaumut taghabun. Nanti akan kita dengarkan makna at-taghabun secara terperinci insyaallah. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'mal salihan, dan beramal salih, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya abada, untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah al-fawz, kemenangan al-azim, kemenangan yang besar. Naam. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, ya'ni udhkuru yawmal jam'i. Ingatlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian, yawmal jam'i, hari pengumpulan. Hari pengumpulan. Alladhi yajma'allahu bihil awwalina wal akhirin. Di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya, al-awwalin, baik itu generasi pertama, yakni manusia yang ada pertama kali pada masanya, wal akhirin, dan juga manusia yang datang pada masa-masa terakhir. Semuanya dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifuhum mawqifan ha'ilan 'aziman. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka pada sebuah tempat, ya, sebuah posisi ha'ilan. Kondisi yang mengerikan, ha'il. aziman, kondisi yang sangat besar. Wa yunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkhabarkan seluruh apa yang telah mereka amalkan, seluruh apa yang telah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat. Fahina idzin, maka saat itulah yadhharul farqu wat tafawut bainal khalaiq, akan tampak secara hakiki ya al farq, perbedaan yang hakiki, wat tafawut ya perbedaan, apa sinonimnya, perbedaan apa Muawiyah, apa Abdul Razak, perbandingan ya, tafawut, perbedaan adanya selisih ya derajat satu dengan yang lainnya, bainal khalaiq, antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah perbedaan yang hakiki. Naam. Adapun perbedaan di dunia ya, terkait dengan derajat sosial dan seterusnya, maka ini bukan ya sebuah penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jaminan seorang hamba mendapatkan as-sa'adah ataukah dia mendapatkan as-syaqawah. Naam. Wa yurfa'u aqwamun ila a'la 'illiyyin, dan pada hari itu pula aqwamun yurfa', yurfa'u aqwamun, yani kaum-kaum ya, manusia-manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, a'la 'illiyyin. Ke dalam surga yang paling tinggi. Fil ghuraf al-'aliyat, pada kamar-kamar yang 'aliyat, yang tinggi, yang mewah, yang megah. Wal manazilil murtafi'at, demikian pula mereka diberikan tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat ya yang mereka inginkan ya, tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan ketentraman, penuh dengan keharmonisan. Naam. Al-mustamilati 'ala jami'il ladzati wasyahawat, di mana tempat itu bukan hanya kosong blong, tidak ada isinya ya, namun tempat-tempat itu berisikan seluruh perkara ya yang penuh dengan kelezatan, baik itu kelezatan untuk dipandang, untuk dipegang, untuk dirasakan, untuk dikonsumsi dan seterusnya. Wasyahawat, dan juga syahawat yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah kemenangan yang hakiki bagi seorang hamba, dan ini adalah kemenangan yang sangat didamba-dambakan oleh masing-masing hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu pula yukhfadu aqwamun ila asfali safirin, maka ada kaum manusia-manusia yang mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat yang paling rendah dan paling jelek. Ya. Tentunya itu adalah neraka, ya. Dan itu adalah tempat yang penuh dengan azab, siksaan. Naam. Barakallahu fikum. Mahallul ham wal gham wal huzn wal adzab asyadid, di situlah tempat berkumpulnya alham, perasaan gundah gulana, perasaan cemas, wal huzn, penuh dengan kesedihan ya, wal adzab asyadid, dan penuh dengan siksa yang bermacam-macam, siksa yang sangat keras ya, tidak ada satu detik pun untuk mereka bisa mendapatkan rohah, istirahat dari perkara-perkara yang telah disebutkan oleh al-mufassir rahimahullah ta'ala. Satu detik pun mereka tidak bisa mendapatkan nam ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Na'udzubillah. Wadhanika natijatu ma qaddamuhu li anfusihim. Tentunya ini adalah hasil dari apa yang telah mereka persembahkan untuk diri-diri mereka, ya, berupa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan dan meninggalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa aslafuhu ayyama hayatihim, dan apa yang telah mereka tinggalkan, mereka tabung, ayyama hayatihim, selama mereka ya di dunia masih memiliki nyawa, ya, memiliki hidup, bisa bernafas, ya, semuanya akan dilihat di hadapannya, dan semua amalan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat-ayat seperti ini mengingatkan kepada kita, ya, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hadzimil ladzat. Apa artinya hadzimil ladzat? Ini perkara yang menghancurkan, perkara yang memutuskan kelezatan-kelezatan, kenikmatan yang sekarang kita rasakan. Nah, dan kita saksikan saudara-saudara kita satu persatu meninggal. Ya, ini kapan jatahnya kita meninggal? Apakah sudah ada persiapan? Ya, untuk kita menyongsong yaumul hisab, hari diperhitungkannya amalan-amalan kita. Dan kita, apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Maka bersegeralah menuju ke enam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan saleh. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika yaumut taghabun. Itulah yaumut taghabun, yani hari at-taghabun. Ma'man at-taghabun? At-taghabun dibawakan tafsirnya di dalam beberapa kitab tafsir dengan makna yang berbeda-beda dan kita mencoba meringkas apa saja makna yang mereka bawakan. Yang pertama adalah masalah wazannya. Mungkin terkadang kita agak sulit ya menerka ini wazannya apa. Nah, maka taghabun di sini ya berasal dari kata na'am ghabana yaghbinu. Ghabana yaghbinu min babi dharaba, masuk pada wazan dharaba. Apa wazannya dharaba? Taufik, dharaba yag, ha, yadrubu, dharaba yadribu. Na'am, dharaba yadribu. Makna yang pertama secara bahasa, yutlaqul ghabn ala mutlaqil khusran, bahwa makna ghabn ini dimutlakan dengan makna al-khusran, yakni kerugian. Dzalika yaumut taghabun berarti maknanya, dan itu adalah hari, ha, hari kerugian. Ya. Dan bukan secara makna, yakni secara yakni penamaan. Ada yang menafsirkan bahwa taghabun ini adalah yaumul qiyamah. At-taghabun adalah kata lain dari yaumul qiyamah. Naam. Kemudian makna berikutnya, ada yang mengatakan bahwa aslul ghabn an-naqs. Aslul ghabn an-naqs. Yani asal kata ghabn maknanya adalah mengurangi. Ya, dalam contoh misalkan ghabana fulanun fulanan fil bay'. Ghabana fulanun fulanan fil bay'. Si fulan atau ghabana fulanun illanan fil bay'. Si fulan mengurangi hak si illan pada jual belinya. Ya. Jadi melakukan pengurangan ya atas hak-hak si illan. Kemudian makna berikutnya, al-ghaban di sini bermakna fautul hawd. Fautul hawd. Ya, yakni terlewatkannya bagian dia. Jatah dia itu terlewatkan, hilang. Ya, hilang kesempatan. Nah. Dan di sini makna taghabun bukan bermakna saling, ya. Tafa'ala bukan bermakna saling, yakni saling. Apa contohnya wazan tafa'ala? Tadaraba ada ya. Saling memukul, bukan. Namun ini na'am bermakna saling dari itu. Na'am, barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam fatwa Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, nanti antum bisa menyimpulkannya insyaallah. Kita dengarkan dulu beberapa penjelasan dari ya apa yang kita dapat. Di antaranya Syekh Utsaimin ditanya dari surat Al-Qur'anul Karim, surat At-Taghabun, apa makna At-Taghabun? Maka beliau mengatakan bahwa At-Taghabun maknanya adalah al-ghalaba bil-ghaban. Al-ghalaba bil-ghaban. Naam. Al-ghalaba bil-ghaban. Yani kalah. Ya. Kalah bil-ghaban dengan kerugian. Wallahu a'lam. Wa qad dzakara Allahu 'azza wa jalla fi hadhihi surah, fi hadhihi surah anna yawmat taghabun, anna yawmat taghabun haqiqatan huwa yawmul qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat ini bahwa yawmut taghabun, yani hari kerugian, ya, hari perbedaan, ya, derajat yang secara hakiki adalah pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yawmut taghabun. Naam. At-taghabun al-haqiqi huwa at-taghabun fil akhirah. Perbedaan yang hakiki ini terdapat di akhirat. Haitsu yakunu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, di mana pada saat itu ada kelompok yang masuk ke dalam surga dan ada kelompok yang masuk ke dalam sa'ir, neraka. Wa amma at-taghabun fid dunya, ya, adapun taghabun fid dunya, perbedaan di dunia, falaysa bisyai, ya, maka bukan menjadi masalah. Bin nisbati littaghabun fil akhirah, dibandingkan perbedaan yang ada di akhirat. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah, yani fadilah-fadilah yang telah kami berikan ketika di dunia memberikan kelebihan kepada yang lain, ya, dibandingkan yang lainnya, dan betul-betul akhirat itu adalah akbaru darajat, derajatnya lebih besar dan fadilahnya lebih besar. Naam, ini makna yang disebutkan oleh siapa tadi? Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, karena kalau kita perhatikan juga makna taghabun di dalam apa? Terjemah, apa maknanya? Apa maknanya? Ada yang sudah baca? Hari ditampakannya kesalahan-kesalahan. Naam, wallah alam. Itu landasannya dari mana? Mungkin insyaallah ada mungkin, namun saya tidak dapat. Naam. Kemudian dijelaskan pula dalam ya, tafsir yang lain bahwa para ulama telah menyebutkan hakikat al-ghaban, ya, pada hari kiamat. Yani gambarannya adalah bi anna kulla insanin lahu makanun fil jannah wa makanun fil nar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah pada masing-masing kita tempat di surga, satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Naam. Fa'idha dakhala ahlun naru an-nara, ya, maka apabila na'am penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka, baqiyat amakinum fil jannah, maka tempat-tempat mereka di surga, ya, kosong, baqiyat, tersisa. Nah, wa idza dakhala ahlul jannatu ahlul jannati al jannata, ya, baqiyat amakinun finnar, dan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka tempat mereka di dalam neraka kosong. Ya. Wa hunaka takunu manazil al-jannah fil nar li ahli an-nar wa manazil ahli an-nar fil jannah li ahli jannah. Maka di situ terdapat pertukaran tempat, ya. Tempat-tempat in'am ahli jannah fil nar li ahli an-nar, yakni tempat-tempat penduduk surga yang di neraka ini diberikan kepada ahlun nar, dan tempat-tempat ahlun nar di surga ini diberikan kepada siapa? Ahlul jannah. Faham tum maksudnya? Naam. Waibarakallahu fikum. Maka di sini terjadilah al-ghabnu al-alim. Terjadinya al-ghabnu al-alim. Ya, bisa kita terapkan yakni bermakna fautul haud, yakni yani hilangnya kesempatan, hilangnya bagian dan seterusnya, ataukah bermakna an-naqs, yakni si fulan mengurangi hak si si'lan. Naam. Bisa diterapkan pada makna ini. Taib. Dan juga telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka finnar." Naam. Semakna dengan apa yang telah disebutkan dalam ya, keterangan ini. Bahwa apabila pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada setiap muslim, seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani, dan dikatakan kepada muslim itu, hadza fikakuka finnar, maka ini adalah tebusanmu, ya, dari neraka. Ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian keterangan dari tafsir yang lain, bahwa masing-masing seorang hamba memiliki tempat, yang masing-masing kita ada jatahnya tempat di surga, ya, ada jatah tempat di neraka. Maka bila kita masuk ke dalam surga dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian, maka tempat kita yang berada di neraka ini diberikan kepada siapa? Penduduk neraka. Nah, demikian. Ini makna al-ghabnu al-alim. Makna berikutnya yakni taghabun. Ya mutaghabun yaghbinu fihi ahlul jannati ahlan nara. Tadi sudah ya. Naam ini. Wa huwa fawtul hadd. At-taghabun bermakna fawtul hadd. Wal muradu bil maghbun man ghubina an ahlihi wa manazilihi fil jannah fayadhharu hin yawma idin ghabnu كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإيمان. نعم. Bahwa makna al-ghabn, ya, wal murad bil maghbun, orang yang merugi adalah man ghubina an ahli wa manazilihi, yang merugi terkait dengan keluarganya, ya, tempat tinggalnya, ya, di surga, ya, maka pada saat itu akan tampak kerugian setiap, ya, setiap orang kafir karena mereka meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tampak kerugian setiap muslim yang muqassir, ya, karena dia melakukan taksir, pengurangan terhadap yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini beberapa makna yang kita dapatkan dalam tafsir para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Walihada qala dzalika ya muttaghabun, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dzalika ya muttaghabun, maka itu adalah hari kerugian. Maka itu adalah hari kerugian. Ay yadhharu fihi at-taghabun wat-tafawut bainal khalaiq. Di mana pada saat tersebut yadhhar at-taghabun. Ya, tampak at-taghabun. Tampak adanya kerugian yang dialami oleh masing-masing hamba, ya, yang merugi. wattafawut bainal khalaiq, dan adanya perbedaan derajat antara ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat at-tafawut, perbedaan derajat yang hakiki. Wa yaghbinul mu'minu al-fasiqin, ya, dan orang-orang yang beriman mengurangi hak al-fasiqin, ya. Wa ya'rifu al-mujrimuna annahum 'ala ghairi syai', dan orang-orang yang berdosa mereka mengakui dan mengetahui bahwa mereka itu tidak berada pada sesuatu apapun yang bisa memberikan manfaat bagi diri mereka. Wa annahum humul khasirun, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Fa ka'annahu qila, seolah-olah dikatakan, bi ayyi syai'in yahsulul falahu wasyaqa' wan na'im wal 'adab, dengan apa kita bisa mendapatkan ya al-falah, keberhasilan, keselamatan, wasyaqa', dan sebab apa yang bisa mencelakakan seorang hamba, wan na'im wal 'adab, dengan apa seorang hamba bisa mendapatkan kenikmatan, dan dengan sebab apa seorang hamba bisa mendapatkan azab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, fa dzakara ta'ala asbab dzalika biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya, tinggal kita yang berperan apakah kita bisa memanfaatkan kunci tersebut untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ay imanan tamman syamilan li jami'i ma amara Allah bil iman bih, iman yang sempurna yang mencakup seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, wa ya'mal salihan, dan beramal salih, minal faraid wa nawafil, dari amalan yang fardu yang wajib maupun yang sunnah, ya, min adai huquqillahi wa huquqi ibadihi, dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun terkait dengan hak-hak hamba-hambanya. Maka dengan dua perkara ini, apa tadi yang pertama? Iman. Yang kedua, al-amal as-salih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepadanya, yudkhilhu jannat, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtil anhar, sungai-sungai dengan berbagai macam rasa dan aromanya. Fiha ma tashtahihi al-anfus, di dalamnya terdapat seluruh perkara yang sesuai dengan selera masing-masing kita. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kita inginkan terbetik pada benak kita, terbetik pada kalbu kita, kemudian mustahil, tidak ada. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemudahan. Ya. Berbeda dengan kehidupan dunia, ada perkara yang kita inginkan, ya, harus kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin tidak terlaksana, ya, ataukah bahkan membuat seorang hamba kecewa, ya, dengan tidak tercapainya keinginan dia, syahwat dia tersebut. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun, dan mata-mata hamba-hamba itu talal, ya, bernikmat-nikmat dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa takhtaruhu al-arwah, dan juga terdapat padanya seluruh perkara yang dipilih oleh ya jiwa ini. Wa tahinnu ilaihi al-qulub, dan kalbu-kalbu yang menginginkan semuanya juga ada, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu nihayata kulli marghubin, maka di dalam surga itu adalah puncak seluruh perkara yang diinginkan oleh seorang hamba, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang betul-betul melaksanakan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, bukan hanya sekedar di luar, masya Allah, ya, masya Allah, sebagai seorang yang saleh, ya, tampak dari amalannya, masya Allah, zahiran ya'mal al-amal as-salih, namun ternyata di dalam kalbunya ataukah di dalam rumahnya melakukan munkarat, ya, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu dengan ya kostumnya, tertipu dengan kopiahnya, tertipu dengan jubahnya, tertipu dengan sirwalnya. Nah, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamun wal afiyah khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan itu adalah keberhasilan yang sangat besar. Keberhasilan seorang hamba yang hakiki bukan keberhasilan dihitung dari berapa nominal di dunia dia mendapatkan, apa istilahnya, gaji, ya, penghasilan, bukan itu. Namun keberhasilan yang hakiki, hakiki adalah dia mendapatkan seluruh perkara yang diinginkan di surga nanti, dan itu dengan beramal salih dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan beramal salih. Nasallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.